عنكم أنتم بسلامة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ Allah, maka sungguh Allah. jika seorang hamba merasa dirinya ingin mendapatkan pengampunan dan meminta maaf dan ampun kepada Tuhan penciptanya, sungguh doa dan munajatnya itu menandakan Allah ingin mengampuninya. Hadirin hadirat, oleh sebab itu Allah menenangkan jiwa para pendosa yang putus asa dari kasih sayangnya. Qul ya ibadiy alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan wahai hamba-hamba-Ku, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Hamba-hamba-Ku yang telah melampaui batas dalam berbuat zalim atas dirinya, ibadiy alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu. Wahai kalian yang telah berputus asa di dalam kasih sayangku karena sudah banyak berbuat dosa, jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Adakah yang lebih indah dari Allah yang memanggil semua yang telah berbuat jahat dan hal-hal yang dibenci, dilaknat dan dimurkainya, namun dia Allah masih memanggil mereka, jangan putus asa dari kasih sayangku. Demikian Allahu Allahu Allah. Hadirin hadirat, terangi jiwamu dengan cahaya keindahan Allah, maka hari-harimu semakin indah. Semoga Allah melimpahkan keindahan dalam hari-hari kita dan kebahagiaan dunia dan akhirat lahiran wabatina. Hadirin Ramadan, dengan segala kemuliaan yang telah lewat dari usia kita, dan tidak kita ketahui apakah masih akan jumpa dengan Ramadan yang akan datang ataupun tidak. Telah lewat malam-malam tarawih, telah lewat buka bersama, puasa bersama dan kemuliaan Lailatul Qadar dan lainnya. Namun hadirin hadirat, penjiwaan dalam menjiwai rahasia kemuliaan Ramadan akan membekas di hari-hari setelah Ramadan. Kemuliaannya tidak sirna, pahala-pahalanya tidak sirna, dan tarbiyah ruhiyah jasadiyah yang ada di bulan Ramadan akan berlanjut di hari-hari lainnya jika kita menjaga. Yaitu kita akan mudah melakukan puasa sunnah karena sudah terbiasa puasa sebulan. Kita akan terbiasa qiyamul lail dan salatul tahajjud karena sudah terbiasa penuh sahur. Demikian indahnya Allah. Allah tahu bahwa orang-orang banyak yang sulit untuk bangun tahajjud karena sibuknya dalam pekerjaan sehari-harinya. Allah jadikan puasa Ramadan pakai ada waktu sahur. Untuk apa? Nanti setelah Ramadan mereka lebih mudah sampai pada kemuliaan tahajjud. Rukuk dan sujud berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala semata mensucikan, mengagungkan namanya. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis kursi riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyeruni sepertiga malam terakhir kepada hamba-hambanya, barang siapa di antara hamba-Ku yang berdoa akan dijawab, barang siapa yang mohon pengampunan kumaafkan, barang siapa yang bertobat kuterima tobatnya. Seruan itu memanggil semua mereka yang mau bertamu kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Tamu para pecinta Allah, tidak ada yang bangun sholat malam tahajud meninggalkan kasurnya, ranjangnya dan istirahatnya untuk sama yang paling berhak dicintai Allah, terkecuali orangnya dicintai Allah. Semoga aku dan kalian di antara mereka. Dawamkan bangun sholat malam walaupun bukan di waktu sahur. Barangkali waktunya bangun sahur ada yang jam 2 atau yang jam 3, paling tidak setiap hari bangunnya setengah 4 atau jam 4. semalamnya baca zikir yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidati Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa sahih Bukhari. Sebelum tidur Rasul mengajarkan baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, atau dan diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu bihi wa yumin wa ala kulli syai'in qadir. Kalau bila hafal bacaan itu, baca Allahu akbar 34 kali, kalau bila hafal ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sampai akhir tadi, boleh diganti dengan Allahu akbar sekali. Jadi Allahu akbar 34, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, atau Allahu akbar 33 kali diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah terakhir satu kali. Maka orang yang melakukannya sebelum tidur, saat dia bangun, dia akan bangun dengan segar, tidak akan bangun dengan lesu. Tapi mereka yang lupa melakukannya atau tidak, barangkali saat bangun malas untuk bangun. Jika ia bangun, dia akan merasakan tubuhnya lebih segar dari keagungan rahasia kalimatullah wa'ul-ya subhanahu wa ta'ala yang mengantarnya sebelum tidur. Kalau lupa, nah itulah barangkali jadi bangun kita jam 3, jam 4, bangun, tidur lagi, jam 4. Itu tidak terjadi kalau kita ikuti sebelum tidur kita dengan pikir yang diajarkan kepada Sayyidina Muhammad bin Zahra radhiyallahu anhu, dan diijazahkan oleh guru mulia kita dan diajarkan di majlis ini beberapa tahun yang lalu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian malam-malam agung Ramadan telah lalu, tapi malam-malam agung di sisa usia kita masih menanti setiap malam. Maka ambillah 1-2 menit, 10-20 menit untuk bersama Allah sebelum waktu subuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam sahih Bukhari tidak pernah meninggalkan salat witir sepanjang usia beliau. Apakah beliau di al-Adil wa Safar, apakah beliau dalam di rumahnya atau sedang dalam perjalanan, bahkan beliau melakukan salat witir di atas tunggangannya. Diriwayatkan dalam sahih Bukhari dan tentunya juga diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i dan lainnya untuk melakukan sholat sunnah kalau sedang dalam perjalanan, boleh di atas kendaraannya duduk sholat sunnah. Kalau sholat waktu tentunya harus menghadap kiblat. Kalau sholat sunnah boleh kiblatnya kemana saja kalau sedang dalam perjalanan, bukan di rumah. Kalau sedang mustafir dan keluar Jakarta, kita sedang di bis, sedang di pesawat, kiblatnya kemana saja, sholat sunnah boleh, sholat duha, sholat witir, sholat apa saja. Daripada diam saja, boleh sholat asal dalam keadaan wudu. Kalau tidak bisa wudu, tayamum untuk sholat sunnah boleh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jika Rasulullah SAW sakit, beliau melakukan sholat witir sambil duduk. Tidak meninggalkan salat witir sepanjang usianya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan kemuliaan salat witir. Hadirin hadirat, sampailah kita pada hadis agung di malam ini. Diriwayatkan oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidatuna Sa'mah radhiyallahu anha wa radhaha bahwa suatu malam Rasul terbangun dari tidur. Terbangun dengan kaget dan berkata, subhanallah, mada unzila minal fitnah wa mada unzila minal khazani. Man yugit sawa'ul hurjulat hurjulat. Siapa bersubhanallah, berkata dari kaget. Betapa malam ini diturunkan fitnah atau musibah yang akan terjadi. Dan malam ini diturunkan pula sedemikian banyak anugerah-anugerah. Kita bisa lihat di sini Rasul mengatakan satu kalimat fitnah, bukan jelas. Fitnah berarti satu atau ada musibah yang akan terjadi pada sesuatu hari pada diri kita mungkin. Wa ma'ata kunzilah minal khazain. Tapi sedemikian banyak yang diturunkan daripada anugerah-anugerah. Man yukit sarahil hujurat. Hujurat siapa yang bisa bangunkan kata Rasul semua kerabat keluarga kumparan tangga dibangunkan untuk waktu salat malam ini. Ya Allah kasihan di dunia aliyah bil akhirat. Wahai kata Allah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak orang-orang yang mempunyai sandang pangan di dunia namun di akhirat tidak mempunyai sandang pangan apa-apa. Hadis-hadis yang dimuliakan Allah, makna dari hadis ini adalah di setiap malam sebelum terbitnya fajar atau sebelum azan subuh, ya, di saat itu Allah sudah menentukan kejadian-kejadian yang akan terjadi di hari esok. Mana musibah yang akan terjadi, mana musibah yang tidak jadi terjadi, mana musibah yang akan dikurangi, mana musibah yang akan ditambahi. Ketahuilah bahwa setiap musibah itu menghapus dosa. Allah melihat hamba-hambanya, ini musibahnya ini musibahnya ini. Dan demikian pula di malam itu kata Rasul, ada kemudian terfasahin. Demikian pula dalam setiap sepertiga malam terakhir itu sedemikian banyak anugerah akan diturunkan. Yang ini doanya dikabulkan, yang ini hajatnya diberi, yang ini permintaannya yang tidak tertunda sehari, sebulan, setahun yang lalu diberi, yang ini tanpa berdoa diberi, yang ini diperbudak, yang ini diampuni. Maka Rasulullah mengatakan lebih banyak anugerah yang diturunkan oleh Allah daripada musibah. Orang sekarang apalagi media, mereka lebih banyak meliput musibah saja, tidak mau meliput anugerah. Ya. Kalau musibah diliput, mati di sumur saja diliput. Ya. Majlis yang hadir ratusan ribu pemuda muslimin muslimat berzikir berdoa, tidak ada media yang mau meliput kecuali satu dua detik saja. Hadirin hadirat, jadi manusia yang melihat tiap hari di dalam isi musibah, kapan adanya anugerah Allah? Inilah salah satu jalan musuh-musuh Islam menghancurkan cinta iman kita kepada Allah. Kalau kita lihat satu tempat terkena musibah, berapa lama tempat itu kena musibah, berapa lama dalam rahmatnya Allah? Berapa tempat di muka bumi yang kena musibah, berapa tempat yang tidak terkena musibah? Berapa banyak pendosa kena musibah, berapa banyak pendosa yang tidak kena musibah? Berapa banyak mukmin yang dikenai musibah, berapa banyak mukmin yang tidak kena musibah? Tentunya fadhil lebih banyak daripada fitnahnya. Anugerah lebih banyak daripada cobaannya. Kehidupan kita sepanjang lahir hingga wafat, kenikmatan tidak pernah putus. Kenikmatan mendengar barangkali tiba-tiba sakit mendengar, tapi kenikmatan melihat terus. Barangkali ingin sakit tidak bisa melihat, tapi kenikmatan lainnya berjalan selalu. Mikian kenikmatan bergerak, sakit tidak bisa bergerak, tapi tetap kenikmatan iman tidak dicabut darinya. Dia pun muslim jauh daripada kelembutan Allah yang memberi, tapi tetap Allah tidak tutup kemungkinan dia masuk ke dalam Islam dan mendapat keluhuran yang abadi. Kenikmatan terus berlanjut dan tidak pernah berhenti. Dan Rasul bersabda, tiada yang lebih sabar dari Allah didustakan dan difitnah, namun Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan rezeki. Didustakan dikatakan mempunyai anak, dikatakan mempunyai banyak tuhan-tuhan yang lain, didustakan Allah dan difitnah dan Allah tetap memberi. Inilah Allah yang Maha Penyabar. Hadirin hadirat, beruntung mereka yang memahami betapa indahnya Allah dan betapa ruginya mereka yang selalu menghindar dari Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka dalam setiap malam itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin membangunkan orang supaya salat tahajud, supaya jika terjadi hal-hal yang buruk di hari esok diganti buru-buru oleh Allah. Karena dia bangun di saat itu. Ada nasina minal fazai dengan doa dan munajat, Allah akan jauhkan daripada musibah. Karena saat-saat seperti malam itu Allah sedang menentukan anugerah-anugerah yang akan diturunkan. Mungkin kenikmatan di hari esok yang sudah ditentukan untukmu dikalikan oleh Allah dan diperbesar. Mungkin musibah hari esok akan terjadi disingkirkan oleh Allah digantikan yang lebih kecil, atau digantikan dengan kebahagiaan. Itulah Sang Maha Pengatur yang selalu mengatakan ajaran yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika ia masih kecil, dia berkata melihat para sahabat kalau punya mimpi-mimpi cerita kepada Rasul, punya mimpi-mimpi cerita kepada Rasul. Sallallahu alaihi wasallam demikian riwayat sahih bukan. Berkata Sayyidina Abdullah bin Umar, aku juga pengen mimpi yang indah-indah. Ini hadirin hadirat dari pelajaran untuk kita. Mimpi bukan sesuatu tujuan. Ya, tujuan hidup kita melihat apa yang terjadi kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya, beberapa agama kuat yang ibadah pasti dapat mimpi baik. Aku pasti orang soleh kalau dapat mimpi. Maka ia banyak beribadah dapat mimpi yang mulia. Datang kepada Rasul dan bercerita, ya Rasulullah, mimpiku seperti ini. Maka Rasul berkata, inna Abdullah, Abdullah rajul saleh, laukana yakum minal lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Abdullah, kau itu tergolong hamba yang saleh, jangan orang yang bangun malam. Bukan masalah mimpimu, mimpi tidak mimpi, kau termasuk orang yang saleh kalau seandainya banyak sholat malam. Sejak itu Abdullah bin Umar memperbanyak sholat malamnya hampir sepanjang malam. Demikian hadirin riwayat sahih Bukhari dan Muslim. Jangan terlalu kita merujuk kepada mimpi, karena yang penting adalah hubungan jiwa dan ruh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Seorang hamba Allah itu dari kelompok orang yang saleh kalau dia banyak melakukan salat malam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghalalkan dan memberikan kemudahan bagi kita untuk mencapai kemuliaan di akhirat nanti. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pula mengajarkan kepada kita untuk tidak menyebar luaskan dosa-dosa kita. Rasul bersabda riwayat sahih Bukhari, inna ummati fil mu'afa illa mujahirin. Umatku itu di dalam maafnya Allah dan cepat sekali diampuni Allah, namun mereka-mereka itu banyak yang tidak atau dihambat pengampunannya oleh Allah karena mereka banyak cerita tentang dosa-dosanya pada orang lain. Jadi pengampunan Allah SWT itu Allah berikan bertahan karena dia banyak cerita. Beda kalau menceritakan dosa kepada guru atau pada ulama atau pada kiai, mohon supaya diberi nasihat. Sebagaimana para sahabat datang kepada Rasulullah SAW, mohon pendapat telah berbuat dosa ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi kalau disebarkan seluas-luasnya pada orang lain, maka itu menjauhkan atau menyulitkan dapatnya pengampunan. Ummati kullu mu'afa illa mujahirin. Orang-orang yang suka menyampaikan airnya pada orang lain, itu mengecewakan dan menyakiti perasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi dalam riwayat sahih Bukhari dan sahih Muslim, aku telah menyembunyikan dan menutupi aib hamba-Ku dan dia yang membukanya sendiri. Aku tutupi supaya orang lain tidak tahu dosanya. Dia sendiri yang membuka dan merobek tapir yang tertutup agar orang lain tidak tahu kehinaannya. Dia yang membuka kehinaannya pada orang lain padahal aku menutupinya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sendiri kalau ada berbuat dosa, jangan menyampaikan kepada orang lain kecuali untuk minta nasihat. Kalau minta nasihat, boleh-boleh saja, tapi jangan disumpah luaskan. Saya kemarin begini, sekarang kemarin begitu, akan membuat pengaruh orang lain pun. Satu pada orang itu, dia juga berpikir, ternyata orang-orang juga tidak terlalu soleh-soleh. Selalu ya, banyak juga yang berbuat dosa, itu bisa mengaruhkan diri. Atau, ternyata orang ini adalah orang yang berbuat begini. Berarti kalau aku begini, muncullah persangkaan-persangkaan buruk padanya. Jadi kalau kita berbuat suatu dosa, jangan cerita kepada orang lain kecuali untuk minta nasihat. Demikian hadirin, semoga kita semua dalam mu'afa. Indahnya ucapan sang Nabi, kullu ummati mu'afa. Semua umatku itu dekat dengan maafnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian di antara mereka dan Rasulullah SAW tidak pernah mau mengecewakan orang lain. Sebagaimana riwayat seorang budak wanita miskin di Barirah radhiyallahu anha wa radhaha, riwayat Sahih Bukhari. Barirah radhiyallahu anha wa radhaha seorang budak yang miskin dari Afrika. Dan dia mengundang Rasulullah SAW karena diberi makanan oleh salah seorang sahabat, makanan yang sangat enak. Maka dia tidak berani memakannya karena sudah lama ingin mengundang Rasul, tapi malu tidak punya apa-apa. Maka ketika datang makanan enak, sebelum dia ingin mencicipinya, seumur hidup dia belum mencicipinya, ia ingat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku ingin Rasul datang, mumpung ada makanan yang enak. Padahal seumur hidup dia belum mencicipi makanan itu. Barilah yang susah ini pun mengundang Rasul datang ke rumahnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam datang bersama para sahabat untuk menyenangkan Barilah radhiyallahu anha wa radha seorang budak wanita yang miskin. Rasul tidak ingin mengecewakan orang lain. Maka hadirin hadirat datang sang Nabi bersama para sahabat. Maka para sahabat melihat itu makanan yang sangat enak dan mahal. Tidak mungkin Barilah ini membelinya sendiri. Maka berkata para sahabat, ya Rasulullah, ini makanan zakat barangkali, sedangkan kau tidak boleh memakan zakat dan sedekah. Kalau tidak makanan zakat, ini makanan sedekah, tentunya kau tidak boleh memakannya. Berubahlah hati Barirah dalam kekecewaan. Hancur hatinya dengan ucapan itu, memang ucapan benar. Rasulullah SAW tidak boleh memakan sedekah dan zakat. Namun ia tidak teringat akan hal itu karena memang ia disedekahi makanan ini. Hancur perasaan Barirah radhiyallahu anha wa radha, dan bingung juga, risau dan takut, dan juga kecewa dan bingung. Kenapa? Karena sudah mengundang Rasul untuk makan makanan yang diharamkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bagaimana manusia yang paling tidak budi pekertinya dan bijaksana? Rasul berkata, makanan ini sedekah lil Barirah, lil Barirah wa hadiyah li minal Barirah. Makanan ini betul sedekah untuk Barirah, tapi kan Barirah sudah jadi milik Barirah. Barirah menghadiahkan padaku, maka aku boleh memakannya. Dan Rasul makan sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah jiwa yang paling indah, tidak ingin mengecewakan para orang. Ini makanan sedekah betul untuk Barirah, tapi sudah jadi milik Barirah. Barirah tidak menyedekahkannya padaku, tapi menghadiahkannya. Aku boleh makan makanan hadiah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mega indahnya Sayyidina Muhammad. Wa innakala ala khuluqin adzim, dan sungguh kau itu berada pada akhlak yang agung. Hadirat yang dimuliakan Allah, demikian mulia dan sedemikian banyak keindahan yang terjadi daripada perbuatan-perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Sebagaimana hadis riwayat Sahih Bukhari, jika salah seorang badui, seorang dusun datang bertanya, ya Rasulullah, mana saat, kapan terjadinya hari kiamat? Rasul berkata, ma'adat tasahab, jangan tanya hari kiamatnya, kau siapkan apa untuk hari kiamat? Maka ia berkata, aku tidak menyiapkan dengan memperbanyak amal ibadah yang sunnah terlalu banyak siang dan malam, dan tetapi ini yuhibullah wa rasuluh. Tapi aku mempunyai satu yang kuandalkan, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasul berkata, anda ma'aman ma'abadda yawal kiamat, kau bersama dengan orang yang kau cintai di hari kiamat. Semoga aku dan kalian bersama Nabi Muhammad SAW. Ya Rahman Ya Rahim. Hadirin hadirat, saya tidak berpanjang lebar menyampaikan tausiah, karena nanti setelah majelis selesai, setelah kesidahan untuk kita teruskan dengan musyawarah bersama bagi yang mau. Saya menyediakan waktu malam ini untuk musyawarah bagi yang lebaran, karena saya tidak bisa membuka kesempatan jemaah hadir ke rumah karena terlalu banyak, ya, karena juga tangga banyak memalukan kalau terlalu banyak parkiran dan lain sebagainya, tangga juga ramai parkirannya dengan keluarga kerabat mereka. Jadi saya tidak mau mengganggu mereka. Kita di sini silaturahmi bersama, bersama-sama bagi yang mau. Kalau yang ada yang punya kesibukan, tidak apa-apa. Kita silaturahmi dengan semua ini. Kita juga saudari-saudariku yang di sini tidak bisa berjabat tangan langsung, tapi tentunya kita semoga selalu bersama dalam keluhuran dunia dan akhirat. Nanti dengan demikian, tentunya dengan tertib setelah selesai majlis nanti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan kita dan memaafkan seluruh muslimin muslimat. Dan juga saya menyampaikan maaf, sebagaimana saya telah membuka nomor handphone umum untuk seluruh jemaah untuk umum, siapa juga boleh tahu, yaitu nomornya 0811 9001. 0811 9001. Kalau tidak apa, bisa tanya pada guru dan lainnya. Ini hadirin-hadirat, cuma saya mohon maaf kalau seandainya tidak bisa menerima hubungan telepon. Jadi SMS saja. Ya, karena telepon sudah setengah hari lebih dari 300 miss call yang masuk, belum yang diangkat. Ya, SMS lebaran, baru malam minggu saya umumkan nomor telepon ini malam Sabtu. Ya, sampai tadi sore lebih dari 2500 SMS yang masuk, SMS lebaran, gimana mau jawabnya? Saya ingin menjawab, kalau dengan bisa juga tidak bisa dijawab. 2500 orang bicara, hadirin-hadirat yang bergerak itu tentunya belum setengah hadirin yang SMS sendiri. 2500 yang SMS berada di ini. Mohon maaf kalau saya tidak bisa dijawab. Yang SMS minta doa, akan saya jawab. Kalau tidak dijawab, tentunya sudah saya doakan walaupun tidak dijawab. Yang bertanya, kalau seandainya punya guru, punya ustaz di tempatnya, tanya kepada gurunya dan ustaznya. Kalau tidak punya guru atau jauh dari guru, boleh tanyakan kepada saya. Jadi nomor ini jangan dijadikan terus-terusan SMS. Ya, karena padat sekali. Gimana mau jawabnya dari buat SMS itu? Ya, jadi baru dua hari. Orang tahu baru, yang lain tahu ini. Memang untuk umum, dan insya Allah semuanya akan saya baca, walaupun tidak semuanya saya mampu menjawab. Maka bagi yang telah SMS dan belum menjawab, saya ucapkan mohon maaf, karena saya tidak mau juga mengecewakan seluruh jemaah dan semua yang ingin silaturahmi. Tapi kemampuan saya sungguh jauh, seorang hamba pendosa saja yang mengharapkan pengampunan Allah dari doa saudara-saudari dan jemaah semua. Tidak lebih dari itu. Namun kalau Allah Subhanahu Wa Taala tentunya menjawab semua doa hamba-hamba yang lebih dari yang mereka minta, beda dengan seorang pendosa ini. Saya tidak lebih dari seorang pendosa yang mengharap pengampunan Allah dari doa-doa kalian. Demikian hadirin-hadirat yang memuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan hari-hari kita dengan memuliakan hari-hari kita dengan kemudahan. Mempunyai kesusahan, maka singkirkan kesusahannya. Yang dalam musibah, singkirkan musibahnya. Yang dalam dosa yang belum kau ampuni, ampuni dosa-dosanya. Kami ya Rahman yang mempunyai hajat, kabulkan hajatnya. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Wahai yang Maha Berkasih Sayang, lebih dari segenap semua yang bersifat kasih sayang, kami membuka gerbang rahmatmu yang lebih luas dari semua yang berjiwa kasih sayang. Maka malam ini limpah ruahkan kasih sayangmu yang dapat hingga selanjutnya, hingga kami berjumpa dengan ya Rahman ya Rahim. Terbitkan matahari kasih sayangmu dalam kehidupan kami dunia dan akhirat, lahiran dan batinan, dan jadikan matahari kebahagiaan dan kasih sayangmu itu terus terbit pada kami dan tiada pernah terbenam hingga kami wafat, hingga yaumul liqa'il akbar, hingga hari perjumpaan denganmu ya Rahman ya Rahim. Fakul jami'a ya Allah. Dengan